والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى والقائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة إيهام العبادة نعم فنفى عن نفسه إيهام العبادة وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وابتعادهم عن الرياء وتزين بما ليس فيهم طيب ini يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء وتزين بما ليس فيهم نعم terus قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب نعم العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبر بأن تأبره وذلك بأن تأبره بشوكتها قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من من يرقاني قوله فما حملك على kalau dia itu man yarqiyani ya yarqiyani ah man yarqiyani طيب terus قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة حجتي على صحة المذهب قاره حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل عامر بن شراحيل الحمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة 300 قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب حصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63 قال ابن سعيد قوله لا رقية إلا من عين لا رقية إلا من عين أو حمة وقد رواه أحمد وابن ماجه نعم وابن ماجه سكون ها وابن ماجه درس عنه مرفوعا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن إمران بن حسين ابن به مرفوعا قال الهيثمي رجال أحمد ثقات رجال أحمد مضاف إليه رجال أحمد ثقات طيب حسبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن القائل yang mengabarkan ini yang mengatakan ini adalah Husain ya Husain bin Abd Rahman ya salah seorang dari salaf dahulu yang sedang berbincang dengan seorang pemuka tabi'in yaitu ya Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala Al-Qailu huwa Husainun Husain itu munsharif ya Husainun khafa ayadunna al-hadiruna annahu ra'ahu wa huwa yusalli beliau khawatir nanti orang-orang yang hadir di tengah pembicaraan itu akan menyangka dia ketika sedang melihat bintang jatuh dia sedang sholat kan ditanya tuh sama Sa'id bin Jubair Siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Dia katakan, ana. Tapi saya enggak sholat, enggak sedang sholat malam. Saya melihat itu bangun-bangun tengah malam karena tersengat. Ya, begitu. Fanafa'an nafsihi ihamal ibadati. Maka beliau ya menafikan dari diri beliau sendiri akan adanya nanti prasangka, anggapan dia sedang beribadah. Ini subhanallah. Kalau kita justru bangun tengah malam ingin dianggap sebagai ibadah, padahal enggak ibadah. Wahada yadulu ala fadli salaf. Ini ya, menunjukkan akan keutamaan salaf. Wahirsihim malal ikhlas. Bagaimana antusias mereka untuk ikhlas. Ya. Wa ibaaduhum anir riya, dan jauhnya mereka dari riya. Wa tazayyuni bima laysa fihim. Dan tazayyun, berhias. Ya. Menghiasi diri dengan sesuatu yang enggak ada pada diri mereka. Ini jauh para salaf demikian. Ya. Wa qawluhu lakinnani ludiktu, wa tetapi saya disengat. Ya bidammi awalihi, dengan didommah awal. Ya, wa kasri tsaniyah, ini berarti fi'il apa? Bina lil majhul. Ya, qala ahlul lughah, kata para ulama ahli lughah, yuqalu ladag ladagathu al aqrabu. Ya. Ladagathu al aqrabu, dia disengat oleh akrab. Akrab itu apa? Kala jengking. Ya. Ladagha. Ladagathu, haknya itu maf'ulun bih. Al-aqrabu fa'il dari ladagat. Kala jengking menyengatnya. Ya. Kala jengking menyengatnya. Baik. Kemudian wadawatus sumumi, ya. Atau ladagathu dawatus sumumi. Hewan-hewan yang memiliki sumum, memiliki racun, itu menyengatnya. Kapan itu? Idza asabathu, ya, apabila itu mengenainya, bisummiha, dengan racunnya. Wadzalika bi an ta'burahu bi syaukatiha. Ya. Dan apa namanya? Binatang tersebut menyengat dengan sengatnya, dengan syaukahnya, dengan durinya, atau dengan apanya itu ya. Kalau kalajengking ininya nih, apa itu namanya? Capingnya ya. Ya pokoknya itu namanya syaukahnya lah. Kalau ular dengan giginya. Baik. Wa qawluhu qultu irtaqaitu. Kan ditanya dia sama Sa'id bin Jubair. Apa yang kamu lakukan? Irtaqaitu. Ya, saya minta ruqyah gitu. Saya minta ruqyah. Nah. Baik. Lafdz muslimin, ini lafadz muslim. Lafadz muslim berbunyi istaqaitu. Istarqaitu. Kalau istarqaitu saya minta diruqyah, tapi kalau irtaqaitu saya meruqyah. Ya. Kalau istarqaitu talabtu man yarqani. Nah, kalau di buku yang lain man yarqiyani. Saya meminta kepada orang yang bisa meruqyah saya. Ya. Nah, meminta untuk diruqyah ya, itu jangan dipahami berarti enggak boleh gitu. Boleh dia. Ya. Boleh. Boleh dia. Itu boleh. Ya. Nah, kapan dia dianggap mengurangi kemurnian tauhid? Ya, karena bentuk meminta kepada makhluk ya. Ya, kalau ada tawakul, ada pergantungan hati pada orang yang diruqyah dengan si peruqyah, sehingga mengurangi kesempurnaan tawakal. Ya. Kan kata Nabi apa? Manik tawa wastarqa faqad bari'a minat tawakkul. Siapa yang melakukan pemukabatan dengan dikai, minta diruqyah, berarti dia telah berlepas diri dari tawakkul, atau dia enggak memiliki rasa tawakkul, tawakal. Ya. Namun dalam riwayat yang lain boleh, Syekh bin Baz mengatakan boleh minta diruqyah. Yang penting tidak ada pemberian rasa tawakul kepada si roki, si pemberi apa, si juru ruqyah, si penterapisnya. Ya, kata Aisyah apa? Amarani Rasulullah SAW ya. Ayyastarqa minal ain. Kata Aisyah apa? Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk minta diruqyah karena penyakit ain. Ya, riwayat Muslim juga beliau mengatakan ya'muruni an astarqiya minal ain. Aku, beliau memerintahkan kepadaku agar aku minta diruqyah karena ain. Rasul yang perintahkan. Ummu Salamah juga mengatakan demikian. Ketika Nabi SAW melihat di rumahnya ada seorang budak wanita yang wajahnya ada warna kekuning-kuningan, ya, maka beliau bersabda, mintalah ruqyah untuk budak wanita ini karena dia kena ain, kata Rasul. Istarqu laha fa inna biha an-nadhar, an-nadrah, kata Rasulullah SAW. Ya, sama ketika sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma binti Umais. Ya. Asma binti Umais mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far ya tusibuhum al-ain." Wahai Rasulullah, anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib ini kena penyakit ain ini. Ya. Fa astarqi lahum, apakah aku boleh minta ruqyah buat mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, boleh, ya. Nah, ini jadi kapan itu dilarang minta ruqyah? Kalau ada ketergantungan kolbu si orang yang diruqyah kepada penterapisnya. Nah, itu qaidnya di situ. Makanya hadis-hadis tadi yang kita bacakan tentang Rasulullah SAW membolehkan minta ruqyah, bahkan memerintahkan, itu tidak kontra dengan hadis ini. Karena hadis ini kan yang disebutkan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim ya tawakkalun. Kenapa tiga ini? Karena tiga hal ini menodai tawakul. Kan puncaknya tadi wa ala rabbihim ya tawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ngerti gak sini? Ya. Jadi ketika ditanya apa hukum minta ruqyah, fihi tafsil. Jangan antum langsung jawab haram atau mubah. Fihi tafsil. Ada perincian di situ. Ya, perinciannya kayak apa? Nah, itu yang sama berobat dengan kai juga demikian. Nanti pas pembahasan kai. Karena ini kan hadisnya tentang humul ladzina yastarqun dulu. Ya. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, "Fama hamalaka ala dzalika, apa yang menyebabkan kau melakukan itu meruqyah?" Ya. Fihi talabul hujjah ala sihhatil madhab. Ya, maka dalam ini ya, bolehnya meminta apa? Meminta hujjah akan kebenaran pendapat yang dia pilih. Boleh begitu. Hujahnya apa? Nah, kalau rupiah bilangan keutamaan itu enggak? Keutamaan yang masuk tanpa adab. Mak, lho, berarti tadi Aisyah kehilangan dong keutamaan. Karena Aisyah minta rupiah, Nabi yang suruh. Berarti Aisyah kehilangan tuh keutamaan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Yang minta rupiah. Ya, kan Nabi perintahkan. Kata Aisyah kan, apa boleh saya minta ruqyah? Ya, terus juga tadi sabda Nabi kepada siapa? Asma. Ya. Kepada Asma, kepada Ummu Salamah. Ya. Nabi perintahkan, ya, minta apa namanya? Minta diruqyah. Boleh, na'am. Ya. Kata Ummu Salamah bahkan, ya, kata siapa? Asma binti Umais. Ketika anak-anaknya kena ain, fa astarqiya lahum, apakah boleh saya minta ruqyah untuk mereka? Kata Nabi apa? Na'am. Ya. Jadi qaidnya, syaratnya tadi Syekh Marwan. Ada tawakul qalbu kepada si penterapis ruqyah. Tapi dokter sama juga. Hah? Dokter sama juga kalau orang yang anggap dokter itu bisa menunggu. Nah, itu sama juga. Ya. Itu apalagi itu kan. Kan ini bagian dari rububiyah. Allah asy-syafi, maka syifa itu di tangan Allah. Ya, di tangan Allah. Kita meyakini dokter yang menyembuhkan, syirik rububiyah, enggak tanggung-tanggung. Nah, mana lagi tadi? Hadisun haddasahu haddasanahu Asy'bi. Kata Husain bin Abdul Rahman, itu sebuah hadis yang Syabi menceritakannya kepada kami. Siapa itu Syabi? Ismuhu Amir bin Syarahil Al-Hamdani. Ulida, beliau dilahirkan pada masa khilafah Umar. Wa huwa min thiqatit tabi'ina, termasuk ulama tabi'in yang siqah, wa fuqa'ahim, dan ahli fikih mereka. Mata sanata salasin wa mi'ah, wafat pada tahun 103 Hijriah. Ya. Kemudian ya, Syabi mengatakan dari Buraidah, karena Syabi adalah tabi'in, dari Buraidah bidomil awwali, dengan didomakan awal ba. Ya, wafat hisani Buraidah, Bura, Buraidah. Dia adalah bentuk tasgir dari Burdah. Tasgir dari Burdah apa? Buraidah. Nah, Buraidah, tasgir dari Burdah, Buraidah. Nah, Ibnu Husayb, Buraidah bin Husayb. Ini sahabat ini. Bidomil ha, dengan didomakan huruf ha dan difathahkan sad, Husa. Al-muhmalatain. Yang keduanya ha dan sadnya tanpa titik. Ya. Ini perlu dikasih tahu karena zaman dulu kan semua enggak ada titik begitu. Maka dikasih tahu biar bacanya terang gitu, tanpa titik. Ya. Biar enggak disangka Khudaib, Khudaib. Nah. Ya. Ibnu al-Haris. Ya. Ibnu al-Haris. Al-Aslami, sahabiyun syahirun, sahabat yang sangat masyhur. Ya. Mata sanata salasin wa sittin, qalahu Ibnu Sa'din. Ya, beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Sa'd. Tabarakallah fi. Wa qawluhu, kata Buraidah, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Lihat di perkataan sahabat ini. Kata Buraidah ya bin Husayb, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh mata yang ya, hasad atau humah atau demam. Berarti dinafikan semua penyakit-penyakit yang lain yang bisa disembuhkan dengan ruqyah kecuali dua hal ini aja oleh sahabat ini. Ya. Wa qad rawahu Ahmad bin Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad bin Majah anhu marfu'an, marfu. Berarti ini Buraidah mengatakan demikian menyandarkannya kepada Nabi. Enggak mungkin dari kantongnya sendiri. Ya. Baik, wa rawahu Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Abu Daud dan Tirmizi dari Imran bin Husain secara marfu. Qala al-Haisami, rijalu Ahmad siqatun. Kata Imam Haisami, ya, ini para perawi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu adalah para perawi yang siqah. Ya. Baik, ini perhatikan nih. Qaul sahabat bukan hujah makanya. Makanya nanti dibantah tuh sama Sa'id bin Jubair. Padahal Sya'bi sudah membawakan ucapan sahabat. Ya, tapi dibantah oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Nah, fadhal baca berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala. Wal ainu hiya isabatul a'ini. Wairuhu bi'ainihi. Wairuhu bi'ainihi. Bi'ainihi. Nah, lihat di situ kan al-ain, ya kan? Enggak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Penyakit ain itu mata yang hasad atau kagum. Ya, misal ada orang ngelihat Syekh Marwan, dia kagum atau hasad. Syekh Marwan sakit. Nah, itu obatnya orang tadi mandi atau wudu, nanti air wudunya ditampung terus di siram ke Syekh Marwan. Begitu. Nah, orang tersebut mandi atau wudu nanti ya diberikan ke Syekh Marwan. Taib. Hiya isabatul a'in ghairahu. Ah, yaitu apa namanya? A'in, orang yang melihat tadi. Dia mengenai orang lain, goirohu, bi'ainihi, dengan mata dia sendiri. Apakah kagum sekalipun? Makanya kita kalau kagum, ya, melihat orang lain atau anak orang lain, atau barang orang lain, memuji Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, biar tidak terkena ain. Makanya anak orang-orang Arab itu, kalau dibawa anaknya, ketemu kita, kita iri juga banget. Nah itu kita pakai pujian-pujian Allah. Kalau enggak dia marah dia, nanti anaknya sakit. Ya kita pakai masya Allah, tabarakallah, tabarakallah. Nah, tapi kalau ih lucu kali anak ini, nah, akhirnya sakit anaknya. Anaknya sakit. Nah itu penyakit ain, dan ain itu hak. Ya. Terus lanjut. Wal khumatu bi dhammil muhmalati wa takhfiful mimi summul aqrabi wa shibhihima. Wa shibhihima. Khumah itu kan demam ya. Demam yang disebabkan sengatan hewan berbisa. Bi dhammil muhmalah, dengan didomah haknya itu. Ya, tanpa titik. Di atas domahnya, tanpa titik di atas, takhfifil mim, mimnya di takhfif, tanpa tasdid, bukan hummah. Dia adalah apa? Sumul akrab, yaitu racun dari kalajengking au shibhiha, atau yang serupa dengan kalajengkingnya. Terus lanjut. Qala al-Khattabi wa ma'na al-hadisi la ruqyata ashfa wa ula min ruqyatil wal aula min ruqyatil aini wal khumati wa qad raqa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ruqya kata al-Khattabi, makna al-hadis ini la ruqyata illa min ainin aw khumatin, maksudnya la ruqyata ashfa, tidak ada ya ruqyah. Itu ruqyah itu maksudnya itu kalau zaman dulu jampe-jampe. Nah, makanya Nabi dahulu mengharamkan ruqyah. Kecuali yang di situ disebut nama Allah. Yang dibacakan Al-Qur'an. La ruqyata asfa, tidak ada ruqyah jampe-jampe yang asfa. Yang lebih menyembuhkan wa aula, dan yang lebih utama ya, tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dan yang lebih utama daripada ruqyah al-ain wal humah, daripada ruqyah yang ditujukan untuk orang yang terkena penyakit ain atau humah, kena berbisa, binatang berbisa. Wa qad raqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ruqya, dan Nabi sallallahu telah meruqyah dan diruqyah. Diruqyah oleh Jibril, bukan oleh sahabat, tapi oleh Jibril, dengan dibacakan dua ayat Mu'awidzatain, ya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ketika beliau tersihir oleh seorang Yahudi. Siapa nama Yahudi yang mensihir beliau? Dukun Labid bin Al-A'som Al-Yahudi. Terus lanjut. Qauluhu qad ahsana man intaha ila ma sami'a, ay man akhoda bima balaghahu min akhadha bima balaghahu min al-ilmi wa amali bihi wa amila bihi faqad ahsana bi khilafi ma ya'malu bi jahlin aw la ya'malu bima ya'lamu fa innahu musyi'un asimun wa fihi fadilatu ilmi salafi wa husnu adabihim. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair ketika mendengar ucapan Husain bin Abdurrahman yang membawakan dalil dari Sya'bi, dari Buraidah bin Husain, dari Buraidah bin Husayb, namun disanggah oleh Sa'id bin Jubair bahwasanya ruqyah enggak terbatas untuk itu. Ya. Baik. Nah, Sa'id bin Jubair tapi memuji qad ahsana man intaha ila man sami'a. Ya, sungguh telah bagus, kata beliau. Telah bagus. Ya, telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang didengarnya. Man intaha, dia berhenti, dia mengamalkan apa yang dia dengar. Ai man akhadha bima balaghahu minal ilmi wa amila bih. Ya, yaitu orang yang mengambil ilmu yang sampai kepadanya dan dia mengamalkannya, faqad ahsana. Berarti telah berbuat baik di sini. Bikhilaf imannya amalu bijahlin, berbeda dengan orang yang beramal dengan dasar kejahilan. Aw la ya'malu bima ya'lamu, atau tidak mengamalkan padahal dengan sesuatu yang telah diketahui. Fa innahu musiun athimun. Maka orang yang seperti ini dia adalah musi, berbuat buruk dan berdosa. Wa fihi, dalam hal ini terdapat fadilah, keutamaan ilmu salaf. Wa husnu adabihim. Adabihim, dan bagusnya adab mereka. Terus lanjut. Qauluhu walakin hadassana ibnu hadassana hadassana hadassana ibnu Abbasin wa huwa Abdullah ibnu Abbas si ibnu Abdil ibni Abdillah Abdul Muthalib ibnu Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a lahu faqala Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Fakana kadzalika mata bit-Taifi sanata sanata 68. Baik. Ah, disangka oleh Said bin Jubair, namun saya mendengar lakin hadatsan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas guru dari Said bin Jubair. Namun Ibnu Abbas telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas ya bin Abdul Muthalib, min sigori sahabat, termasuk sahabat junior. Ah, dan dia termasuk Abadilah. Ya, pernah dengar gak Abadilah? Abadilah itu jamak dari Abdullah. Artinya tiga sahabat junior yang namanya adalah Abdullah. Yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, tiga Abadilah ini yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Al-Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Al-Amr bin Al-As. Ya. Ini tiga Abadilah ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk sini Abadilah enggak? Enggak. Walaupun namanya Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau min kibari sahabah. Bukan sigori sahabah. Tabarakallahu fik. Wa huwa Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Amin Nabi, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuknya. Faqal, beda ya da'alahu sama da'a alaihi. Kalau da'alahu mendoakan kebaikan, kalau da'a alaihi mendoakan keburukan. Maka Nabi mendoakan kepada beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wila. Ya Allah, jadikan faqihkanlah anak ini dalam agama. Jadikanlah dia berilmu dan ajarkanlah dia ta'wil. Ta'wil itu tafsir. Ya. Fakana kadzalik, maka Ibnu Abbas pun jadi demikian. Ya. Mata bi Taif. Beliau wafat di Taif sanata 68. Pada tahun 68 Hijriah. Tabarakallahu fik. Terus lanjut, qala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu wa fihi umqul ilmi. Umqu ilmi ilmi salafi. Liqouli qad akhsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada fa ulima anna al haditha al ula al awwala la yukhalifu sani. Baik, la yukhalifu sani. Dan di sini juga terdapat keterangan umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, berdasarkan perkataan Said bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang telah selesai, berhenti mengamalkan apa yang dia dengar. Ya, namun kada wa kada. Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku. Hadatsana Ibnu Abbas. Fa ulima, maka diketahui di sini bahwa hadis yang pertama, hadis Buraidah bin Husayb, la yukhalifu as-saniya. Tidak menyelisih hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Bahkan saling melengkapi. Terus lanjut. Qauluhu uridtu aliyya al-umam. Uridat aliyya alayya al-umamu. Mana? Al-umamu. Wa fi Tirmidzi wa Nasa'i min riwayati Abisar. Abisar ibn Al-Qasim. Al-Qasim. An Husaini bin Abdurrahmani. anna dhalika kana lailatul lailatul isra'i. Qala al-khafidu fa in kana dhalika mahfudun kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudi al-isra'i wa annahu waqa'a bil madinati aidan. Naam, hasbuk. Anti gantian. Ah. Kemudian kan Ibnu Abbas menyampaikan hadis ya. Hadis ya, yang Nabi SAW bersabda uridat alayyal umam. Ya. Ah. Itu saya itu aja wakilan. Akan ditampakkan kepadaku umat-umat. Umat-umat ditampakkan kepada Nabi SAW. Ini dalam Tirmidzi An-Nasa'i dari riwayat Abtsar bin Al-Qasim. Abtsar bin Al-Qasim. Ya, Abu Zubaid Al-Kufi. Ya. Imam Ahlul Hadis. Jamaah Siqat meriwayatkan dari beliau. Ya. An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, anna dzalika kana Lailatul Isra. Ya, bahwa kabar dialog antara apa namanya yang Nabi SAW mengatakan ditampakkan kepadaku umat-umat itu bukan nanti, tapi Nabi sudah diperlihatkan. Ya, makanya pakai fi'il madhi uridat alayya al-umam bina lil majhul. Kapan itu? Lailatul Isra. Ya, pada malam Isra Mi'raj. Lailatul Isra Mi'raj. Hah? Kenapa? Karena Lailata. Apa? Kenapa karena Lailata? Lailata khobar kananya, Pak. Iya, khobar kananya. Kok karena Allah? Enggak. Isimnya domir mustatir takdiru huwa. Jadi kalau dikatakan kanal hadasu lailatul isra, takdirnya gitu berarti. Kejadian itu berarti pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj. Yaitu yang Nabi ditampakkan umat-umat. Jadi Nabi udah lihat, bukan akan diperlihatkan. Ya. Kata Al-Hafidz, fa in kana dzalika mahfudzan kanat fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudil isra wa anna waqa'a bil madinati aidan. Ya, maka kata Al-Hafidz, jika hadis ini tergolong mahfudz itu lawan dari syadz. Ya, kalau hadis syadz itu yang pernah kita pelajari di Baikuniyah, mukhalafatus thiqat, ya, man awsaq lahu man awsaq minhu, ya, itu seorang perawi yang sikoh tapi berbeda, menyelisih perawi-perawi yang lain yang lebih sikoh daripada dia atau yang lebih banyak pada dia. Nah, yang pendapat hadis yang dia sampaikan syad, hadis para perawi yang lain yang lebih sikoh dari dia namanya mahfud. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau hadis ini mahfud kanat fihi quwwatun liman dhahaba, berarti ya, ini hadis ini kuat. Ya. Liman dhahaba, bagi orang yang berpendapat ta'addudi al-Isra. Akan berbilangnya Isra. Jadi ada yang berpendapat Isra itu sering kali terjadi, bahkan di Madinah Nabi juga Isra Mi'raj. Nah. Wa annahu waqa'a bil Madinati aidan. Ini juga terjadi di Madinah juga. Ya. Qultu wa fi hadza nadharun. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, namun ini perlu dicek lagi. Terus lanjut. Fara itu annabiyya ma'awa ma'ahu arrahtu. Bismillah. Qala rahimahullah. Qawluhu fara'aytun nabiyya wa ma'ahu arrahtu alladhi fi sahihi muslimin arruhit arruhaitu. Bitasghiri la ghaira. Wahum al-jama'atu dunal asyrati. Asyrati. Qalahu Nawawiyyu. Taib. Nah, kan dalam hadis itu Nabi sebutkan, setelah ditampakkan pada saya umat-umat terdahulu, faraitu nabiyya wa ma'ahu arrahtu. Aku melihat seorang nabi yang dia bersama pengikutnya Ar-Rahtu. Ar-Rahtu itu apa? Alladhi, ini yang ada di Sahih Muslim disebut Ruhaid dengan tasgir. Ya, la ghair, tidak dengan yang lain. Ya. Nah, makna Ar-Rahtu di situ hum al-jama'atu dunal asrah. Mereka adalah sekumpulan orang namun enggak sampai 10, 3 sampai 9. Ya. Taib, qalahu An-Nawawi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim. Ya, Al-Nawawi. Terus lanjut. Qawluhu wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun fihi raddu ala man ihtajja bil kathrati. Ah. Dan kemudian Nabi sebutkan, dan aku melihat seorang Nabi yang bersamanya satu atau dua orang aja. Adan ada seorang Nabi yang enggak ada bersamanya seorang pun, enggak punya pengikut sedikit pun. Fihi dalam hadis keterangan ini, ar-raddu terhadap sanggahan ala man ihtajja bil kathrati. Bagi orang yang berargumentasi ya akan kebenaran dengan banyaknya orang, itu argumentasi orang-orang jahiliyah. Bahkan sebaliknya, wa intuti aktsara man fil ard yudiluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Terus lanjut. Qauluhu idh rufi'a li sawadun 'azimun al-muradu bihi huna asy-syakhsu alladhi yura min ba'idin. Idrufi ali sawadun adhimun, kemudian ditampakkan padaku, ya, diperlihatkan padaku sekumpulan orang yang banyak, ya. Baik. Yang dimaksud sini adalah asy-syakhsu alladhi yura min ba'id, ya, seseorang yang dilihat dari arah yang jauh. Terus qawluhu fadhalantu annahum ummati li'anna al-ashkhasa allati tura fil ufuqi la yudriku minha illa la yudraku minha illa suratu. Nah, kemudian kata Nabi, fadhalantu annahum ummati, aku kira mereka adalah umatku, li'anna al-ashkhas, ya, karena orang-orang allati tura yang dilihat minal ufuq fil ufuq, yang terlihat dari ufuq, ya, la yudraku, itu tidak bisa digapai, tidak bisa dilihat, minha illa suratu, kecuali surahnya aja, kecuali hanya gambarannya aja. Maka Nabi kira itu adalah umatnya, ternyata enggak, ya, itu adalah Musa dan kaumnya. Terus wa fi sahihi muslimin walakin unzur ilal ufuqi walam yadhkurhul musannifu fala'allahu saqata minal asli alladhi naqalal hadithu minhu naqalal hadithah naqala al-haditha minhu wallahu a'lamu. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan lagi, lakin anzur ilal ufuq al-akhir, namun saya melihat ke ufuk yang lain. Nah, yang ini lafaz ini lam yadhkurhu al-musannif, tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Fala allahu saqata minal asli. Bisa jadi ini karena memang sudah terpotong dari asalnya. Dari buku induk yang beliau kutip. Alladzina qalahu naqalal haditsa minhu, yang beliau kutip hadis ini dari buku induknya, wallahu alam. Terus lanjut, qauluhu faqila li hadza Musa wa qaumuhu ay Musa ibnu Imran kalimur rahmani wa qaumuhu atba'uhu ala dinihi min bani Israil. Maka dikatakanlah Musa dan kaumnya Musa bin Imran kalimur rahman, disebut kalimur rahman karena dialah yang diajak bicara oleh Allah di dunia. Dan perlu diketahui, Nabi yang diajak bicara oleh Allah di dunia ketika masih hidup, bukan di akhirat. Kalau di akhirat semua kan diajak bicara oleh Allah, kecuali ada orang-orang yang Allah enggak mau ajak bicara mereka, ya enggak? Semisal yang Nabi sebutkan, salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim ya wa lahum adzabun alim. Nah, selain dari itu Allah ajak bicara. Ini maksudnya di dunia, bukan cuma Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Adam, dan Rasulullah SAW. Allah ajak bicara langsung. Kalau Allah ajak bicara langsung Rasulullah SAW di mana? Ya, Sidratul Muntaha. Ya, ketika menghadap Allah. Kan masih hidup dia, belum akhirat kan? Nabi Adam di mana? Di surga. Kan masih hidup, walaupun bukan di bumi. Ya, bukan di akhirat. Kemudian Nabi Musa AS. Ya. Nah, keistimewaannya apa Musa? Karena di Musa sedang ada di bumi. Kalau Adam diajak bicara oleh Allah ketika Adam di langit, di surga. bukan di akhirat. Rasulullah SAW masih hidup, bukan di akhirat. Ya, di atas langit ketika menghadap Allah. Kalau Nabi Adam, Nabi Musa, ketika Musa di Bukit Tur, ya, di Bukit Tur, Al-Aiman sebelah kanan. Ya Musa, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa qaumuhu, kaumnya ai atba'uhu, pengikut Musa ala dini, di atas agamanya. Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Terus lanjut. Qauluhu fa nadhartu fa idza sawadun 'azimun fa qila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Ai litahqiqihim at-tauhida. Ah. Jika aku melihat kepada kumpulan orang banyak, maka dikatakan padaku, hadhihi ummatuk, itu umatmu, wa ma'ahum, dan bersama mereka ada 70 alfan, ada 70 ribu orang yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ai litahqiqihim at-tauhida, karena mereka telah merealisasikan tauhid. Ya, merealisasikan tauhid tadi itu, humul ladina yastarqun, tidak minta diruqyah, karena tidak ada ketergantungan kalbu antara diri ini dengan si pentrapis ruqyah. La yaktaun wala yatatayarun, ini tiga hal ini semua yang menafikan ya kesempurnaan tawakul. Ketika mereka meniadakan tiga hal ini, sempurna tawakul. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus lanjut. Wa fi riwayat Ibni Fudailin, wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika 70 alfan. Ah, dalam riwayat Ibnu Fudail akan masuk surga dari mereka umatmu 70 alfan, 70 ribu orang. Riwayat yang lain bi ghairi hisabin wala adab, begitu kan. Terus lanjut. Wa fi hadits Abi Hurairah fi sahihaini annahum tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Itu nudi apa tudi? Tudi di sini. Tudi. Baik. Dalam riwayat Abu Hurairah ya disebutkan dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, bi annahum, yaitu bahwasanya mereka itu tudhi'u wujuhuhum. Ya. Nah, itu apa namanya? Wajah mereka berseri-seri, bersinar terang. Idha'atul qamar. Bagaikan cahaya rembulan Lailatul Badri di malam purnama. Masya Allah. Ya, terus lanjut. Warawal Imamu Ahmad, warawal Imamu Ahmadu wal Baihaqi fi hadithi Abi Hurairata fastazadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'i kulli alfi sab'ina alfan. Qala al-Hafidhu wa sanaduhu jayyidun. Naam. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dan Baihaqi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, fastazadtu, aku meminta tambahan. Ya, aku meminta tambahan ya Rabbi, kepada Rabbku, agar ditambahin tuh 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Fazadani, maka Allah pun memberikan tambahan kepadaku. Ma'aku li alfin, di setiap 1000 itu ada sabauna alfan, ada 70 ribu lagi. Ya. Setiap 1000 kan 70 ribu ya. Di setiap 1000 ada 70 ribu lagi. Berarti nanti 70 ribu dikali 70. Berarti banyak, 1.400.000 orang. Nah, 1.400.000 orang. 4.900.000 manusia. Ya mungkin udah keborong sama Imam Tabi'in ya. Sisanya kita ya, udah keborong. Tapi gak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ingat ya, kaum mukmin masuk surga itu ada tiga jalan. Bighairi hisabin wala adab, yang dihisab tapi cuman al-ard, dipaparin aja, habis itu lewat. Nah yang ketiga ini yang dihisab dan diadab. Manukisha uddiba, manukishal hisab uddiba. Baru diazab dan nanti masuk surga juga. Na'udzubillah. Kita tentu ingin yang pertama. Kalau enggak ya yang kedua lah. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Nah. Yang penting jangan putus asa dari rahmat Allah. berharap serta takut, jangan-jangan kita enggak yang tiga-tiga ini yang malah enggak dihisap sama sekali. Karena enggak dihisap itu ada dua kemungkinan, masuk surga tanpa hisap, masuk neraka cash. Nah, karena Ibnu Hajar di Fathul Bari, berapa ulama yang lain semisal Syekh Al-Haras mengatakan orang kafir itu enggak dihisap. Betul, ada ulama yang lain berpendapat orang kafir dihisap. Namun Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan orang kafir enggak dihisap. Kenapa? La faida tafi. Enggak ada faedahnya dihisap apaan, orang dia amal kebajikan dia di dunia udah dibalas di dunia. Ya, orang kafir ada di donasi ikhlas dia. Dia donasi. Dibalas di dunia, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, diberi keamanan. Supaya di akhirat enggak ada sama sekali. Ah. Masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Ya. Baik, lanjut lagi. Qauluhu tsumma nahada ai. Itu qala al-hafidz sanaduhu jayyid ya. Jadi setiap 1000 orang ada 70.000 orang lagi ya, tambahan sanadnya jayyid. Berarti jumlahnya semua 4.900.000 orang. Jangan putus asa. Kita mungkin pikir ya belum rombongan ulama, belum mujahid yang berperang lah. Ya jangan putus asa. Jadi surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu. Ya, kita tentu pengen masuk dari pintu Firdaus ya. Idza sa'amatullah al-jannah fas'alu al-Firdaus. Minta surga Firdaus. Tapi ada 8 pintu surga itu. Ya, enggak perlu khawatir. Terus lanjut. Qawluhu tsumma nahada ay qama. Ah, kemudian beliau bangkit itu qama, beliau berdiri. Nah, balik ke rumahnya kan, setelah Nabi SAW balik ke rumah, para sahabat kan memperbincangkan fakhadun nas fi ulaik, maka manusia memperbincangkan siapa mereka itu. Terus lanjut syarahnya, qawluhu fakhadha nasu fi ulaika hadha minal ammi alladhi uridu bihi al-khususa alladhi urida bihi al-khususu ay jumlatul hadirina. Baik. Ah, fakhadun nasu fi ulaika, maka manusia mulai memperbincangkan siapa mesti mereka itu yang 70.000 orang. Kan ada yang mengatakan oh, mungkin mereka belum orang-orang yang masuk apa, yang lahir dalam keadaan Islam gitu kan, enggak pernah berbuat syirik sedikit pun. Fa hada minal am. Ya. Baik, ini menunjukkan ya diperbolehkannya apa, ini umum, namun yang dimaksudkan adalah khusus. Fakhodon nas, an-nas kan maksudnya umum ya, manusia, namun yang dimaksud diinginkan adalah khusus. Siapa itu? Ay, jumlatul hadirin, sekelompok orang yang hadir di situ aja. Maka kalau dikatakan ya, ya apa namanya, hadoran nasu, manusia hadir di majelis ya, ini am urida bihi al khusus. Manusia yang mana yang hadir aja. Terus lanjut. Khada bil kha'i wal dadil mu'jamataini wa fi hadza ibahatul munadharati wal mubahatsati fi nususi syar'i ala wajhil istifadati wa bayanil haqqi. Naam, khada dengan kha dan dad al mu'jamah. Ya, mu'jamatain yang ada dua titik atas, satu di huruf kha dan dad. Nah, dalam terkait hal ini terdapat keterangan ibahatul munadharah, bolehnya munadharah, diskusi, mubahasah, saling mengkaji, membahas, finususu syar'i, ya, dalam nas syar'i. Kan tadi Nabi sudah menampaikan nas syar'i, hadis humul ladina nastarqun wala yaqtaun wala rabbihim yatawakkalun ala wajil istifadah, untuk mencari faedah, wa bayanil haq, dan menjelaskan kebenaran. Terus wa fihi umku ilmi sadafi li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amalin wa fihi hirsuhum 'alal khairi dzakarahul musannifu. Dan juga dalam keterangan ini terdapat umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, karena mereka mengetahuinya, karena pengetahuan mereka, annahum lam yanalu dhalika illa bi amal, bahwa mereka tidak akan menggapai itu semua, ya, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab kecuali dengan amal. Makanya mereka memperbincangkan ini sebabnya siapa? Ini pasti mereka punya amal. Wa fi hirsuhum, juga di dalam ini terdapat keterangan antusiasnya mereka alal khair. Ya, untuk dia apa? Atas kebaikan, ini yang disebutkan oleh musannif. Nah. Hey, fadal, ayo. Bismillah. Qala rahimahullah taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hadhihi ziyadatu wa hammun min ar-rawi lam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yarikuna, wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ila 'anil ruqa man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu. Wa qala la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Qala wa aidan faqad raqa jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Mana? Perhatikan. Ini enggak kelewat nih, humul ladina la yastarqun. Kelewat ya? Ada yang awal ini saya yang baca. Hakadza sabata fi sahihain wa huwa kadzalik fi hadis Ibnu Mas'ud fi Musnad Ahmad. Mereka ialah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini telah valid dalam sahihain. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim la yarqun. Ya, la yarqun. Mereka yang tidak yarqun. Yang tidak meruqyah. Perhatikan, yang tidak meruqyah berarti fa'ilnya ya, rokinya di sini. Baik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam waqad su'ila 'anil ruqa. Namun ini keliru, yang benar adalah la yastarqun gitu. Nah, ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ini dijelaskan oleh para ulama yang lain. Ini kekeliruan dari perawi. Nabi SAW ditanya su'ila ani ruqat, tentang ruqyah. Kata Nabi, man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu. Yanfa'hu dengan majzum karena ada lamul amr. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat pada saudaranya, falyanfa'hu, maka berikanlah dia manfaat untuk saudaranya. Wa qala ba'sa birruqat ma lam takun syirkan. Kata Nabi, enggak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Karena dahulu ruqyah itu jampe-jampe. Ya. Wa qala aw aidan wa qad raqa Jibril, dan juga Jibril telah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi raqa nabiyyu ashabahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga meruqyah para sahabat beliau. Ya. Jadi ini penting ya, kita harus mengenal illah, sebab kenapa meminta ruqyah itu mengurangi kesempurnaan tawakal. Ya. Karena tadi yang disebutkan itu. Wa qala, dan beliau mengatakan Ibnu Taimiyah, wal farq bainar raqi wal mustarqi, perbedaan antara si peruqyah dan yang minta diruqyah, annal mustarqi sa'ilun musta'tin. Ya. Bahwasanya orang yang minta diruqyah, dialah peminta. Ya, dialah yang meminta. Musta'tin. Ya. Dia yang minta agar diberi. Multafitin ila ghairillah, dia berpaling kepada selain Allah biqalbi, dengan kalbunya. Meruqyah, sedangkan orang yang meruqyah muhsin. Ya. Berbuat baik. Nah. Terus lanjut. Qala wa innamal muradu wasfus sab'ina alfan bitamamit tawakkuli fala yas'aluna ghairahum ay yarqiyahum wala yaqwiyahum. Wa kadza qala qala banul qayyim. Qala innamal murad wasfu sab'in. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud dengan mensifati 70 ribu orang alfan bitamamit tawakkul. Ya. Yaitu apa ini yang dimaksud ini disifati ini karena kesempurnaan tawakal mereka. Fala yas'aluna ghairahum, maka mereka tidak minta kepada orang lain ayarqiyahum untuk meruqyah mereka, wala yaqwiyahum, mereka tidak minta juga kepada orang lain untuk orang lain mengobati kai mereka. Ya. Kada qala Ibnu Qayyim. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim sebabnya. Nah, wala yaktaun mengenai ini nantilah ya. Nah, minta berobat dengan kai. Hukumnya itu nanti insyaallah. Baik, subhanakallah bihamdik. Syadallah ila lanta. Astagfirullah.